Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab terakhir yang telah kita bahas dan telah kita baca adalah qissatu Ummi Ma'bad. Kisah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan rombongan di tempat tinggal Ummu Ma'bad. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم masuk ke kota Madinah. ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه. Ketika sampai kepada orang-orang Ansar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kota Mekah, mereka pun setiap hari keluar menuju tanah lapang menunggu kedatangan beliau. Fa idza shtadda harrus syamsi raja'u ila manazilihim. Apabila matahari semakin terik, mereka pun pulang ke rumah-rumah mereka. Jadi setelah berita bahwasanya Rasul telah meninggalkan Mekah hendak menuju Madinah, sampai kepada orang-orang Yathrib, orang-orang Ansar, mereka pun setiap hari menunggu di perbatasan kota Madinah, menunggu dan ingin menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai matahari terik, panas, mereka baru pulang. Tadi Rasul belum datang. Besoknya seperti itu. Falamma kana yaumul itsnain, 12 Rabiul Awal, ala ra'si 13 sanatan min nubuwwatihi. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, di penghujung tahun 13 dari kenabian, fakharaju ala adatihim. Seperti biasa, mereka keluar menuju tanah lapang untuk menyambut Rasul. Falamma hamiyatis syamsu raja'u. Seperti biasa pula, ketika matahari semakin terik, mereka pun kembali. Fasa'ida rajulun minal yahud ala utumin min atamil Madinah. Ada seorang laki-laki dari Yahudi naik ke atas atap rumahnya karena ada sebuah kebutuhan, mungkin memperbaiki atap yang bocor atau ada sesuatu yang ingin dia ambil dari atap tersebut. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu mubyaddin yazulu bihimus sarab. Tiba-tiba lelaki ini pun melihat dari kejauhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya. Fasaraha bi'a'la sautihi. Otomatis atau spontan lelaki ini berteriak dengan suara yang keras, ya bani Qailah, ada sahibukum kerja. Wahai bani Qailah, ini yang kalian tunggu telah tiba. Ada jaddukum alladhi tantaziruna. Inilah kakek kalian yang kalian tunggu. Fathara al-ansaru ila silah. Maka orang-orang Ansar mendengarkan berita ini, mereka langsung bergegas mengambil senjata, liyatalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut Rasul dan menjaga beliau. Wasumi'atil wajibatu wat takbir fi bani Amr ibn Auf. Terdengar suara gaduh dan suara takbir di bani Amr bin Auf. Wa kabbara al-muslimuna farhan biqudumi. Kaum muslimin mereka bertakbir karena senang akan kedatangan beliau. Wa kharaju liliqa'ihi. Mereka pun keluar berbondong-bondong untuk menyambut beliau. Fatalaqqauhu wa hayyauhu bitahiyatin nubuwah. Mereka pun bertemu dengan Rasul, menyambut beliau, memberikan salam kepada beliau, tahiyatan nubuwah, yakni mereka memberikan semacam kayak penyambutan atas kenabian beliau, yakni atas datangnya seorang nabi ke tempat mereka. Wa ahdaqu bihi, mereka pun mengelilingi Rasul, mutifina haulahu, mereka membentuk semacam kayak pagar mengelilingi Rasul, menyambut beliau dan menjaganya. Falamma atal Madinah, ketika beliau sudah sampai di kota Madinah, adala dzatal yamin, beliau berbelok ke arah kanan, hatta nazala biquba fi bani Amr ibn Auf, hingga beliau singgah di Quba, pemukiman Bani Amr bin Auf. Wa nazala ala Kulthum ibn al-Hidm au ala Sa'ad ibn Khaythamah, beliau singgah di rumahnya Kulthum bin al-Hidmi atau rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Faqama fi Bani Amr ibn Auf 14 lailatan, beliau tinggal di pemukiman Bani Amr bin Auf selama 14 malam. Wa assasa Masjid Quba, kemudian membangun pondasi Masjid Quba, wa huwa awwalu masjidin ussisa ba'da nubuwah, dan Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun setelah kenabian. Falamma kana yaumul jum'ah rakiba, pada hari Jumat beliau melanjutkan perjalanan. Fa adrakatul jum'ah fi bani Salim ibn Auf, beliau mendapati Jum'atan di pemukiman Bani Salim bin Auf. Fajama'a bihim fil masjid alladhi fi batnil wadi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka di sebuah masjid yang ada di dalam lembah pemukiman itu untuk melakukan salat. Thumma raqib, kemudian beliau pun naik ke atas ontanya. Fa akhadha bi khitam rahilatihi, fa akhadhu bi khitam rahilatihi, mereka pun mulai berebut untuk memegang tali onta tersebut. Yaqulun, mereka mengatakan, halumma ilal quwwah wal man'a was silah, mari bergabung dengan kami, kita jamin kekuatan, penjagaan dan senjata. Yakni mereka menyambut Rasul. Fayaqul, Rasul mengatakan, khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkan onta ini karena onta ini sedang diperintahkan. Yakni suruh ngelepas talinya, biarkan onta ini yang jalan, enggak usah dituntun. Falam tazal naqatuhu sa'irah la yamurru bidarin min duaril ansar illa ragibu ilaihi fin nuzuli alaihim. Onta itu terus berjalan dan tidaklah Rasul melewati satu rumah dari rumah-rumah Ansar, melainkan mereka ingin Rasul mampir singgah di tempat mereka. Jadi setiap lewat rumah, suruh mampir. Faddal Rasul, faddal indana, mampir. Lanjut lagi ontanya, karena memang bukan di situ tempat berhentinya. Terus demikian. Fayaqulu, Rasul terus mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah, biarkan onta ini karena dia sedang diperintah. Jadi setiap kali lewat rumah, langsung pemilik rumah keluar, megang ontanya, suruh mampir. Rasul bilang, jangan dihentikan, biarkan saja karena dia sedang diperintah. Fasarat hatta wassalat ila mawdi'i masjidihil yaum, onta itu terus berjalan hingga sampai di tempat yang akan menjadi cikal bakal Masjid Nabawi. Fabarakat. Unta itu pun berhenti di situ. Barakat itu apa? Kalau untuk bahasanya unta menderum. Iya, untanya menderum di situ. Walam yanzil 'alaiha, tapi Rasul tidak turun dari untanya. Hatta nahabat, unta itu kembali berdiri. Wasarat qalila, kemudian berjalan sebentar beberapa langkah. Summa raja'at, kemudian balik lagi ke tempat awal. Wa barakat fi mawdi'ihal awal, kemudian dia pun menderum di tempat yang pertama. Fanazala anha, disitulah Rasul turun dari untanya. Wa dhalika fi bani Najjar akhwalihi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat itu berada di pemukiman Bani Najjar, paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu, karena ibunya Rasul Aminah itu dari Bani Najjar, orang asli Madinah dari suku Bani Najjar. Tayyib. Wa kana min tawfiqillahi laha fa innahu ahabba an yanzila ala ahwalihi yukrimuhum. Ini termasuk bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk unta tersebut. Rasulullah ingin untuk singgah atau ingin untuk turun berhenti di tempat paman-pamannya sebagai bentuk kemuliaan untuk mereka. Faja'alan nasu yukallimunahu fin nuzuli 'alaihim. Ketika Rasul sudah berhenti turun dari untanya, orang-orang pun langsung berbondong-bondong menawarkan kepada beliau untuk menginap di rumahnya. Wa badara Abu Ayyub Khalid ibn Zaid ila rahlihi fa adkhalahu baitahu. Abu Ayyub segera mendatangi unta Rasul, kemudian untanya dimasukkan ke dalam rumahnya. Yani dia pingin biar Rasul ikut saya, untanya diambil dimasukkan ke rumahnya. Jadi nanti Rasul ikut beliau. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul, tapi Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ma'a rahlih. Orang itu bersama dengan tunggangannya. Jadi jangan dipisah, biarkan saja dia. Saya mau di mana, nanti unta saya ikut. Wa ja'a As'ad ibn Zurarah fa akhadha bi khitami naqatihi. As'ad bin Zurarah datang mengambil tali untanya. Fakanat indahu, unta itu pun akhirnya ditempatkan di tempat beliau. Wa asbaha kama qala Qais ibn Surmah wa kana ibn Abbas yakhtalifu ilaihi liyahfadhaha anhu. Dan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya sebagaimana yang diceritakan oleh Qais bin Sirmah pada bait syair setelah itu, dan Ibnu Abbas dulu sering dan Ibnu Abbas ketika itu bolak-balik ke tempatnya untuk menjaga atau untuk menghafalkan bait syair ini. Ini dhamirnya bisa jadi kembali kepada bait syair yang akan dibacakan, bisa jadi kembali kepada ontanya, yakni ketika ontanya itu sudah diletakkan di tempat yang layak, Rasul setuju, maka beliau pun istirahat dengan tenang. Kemudian Qais bin Sirmah melantunkan syair ini sebagai bentuk kegembiraan atas kedatangan Rasul. Dan Ibnu Abbas yakhtalif ilaih itu ya'tihi miraran, mondar-mandir ketemu, liyahfadhaha anhu, untuk menghafalnya dari beliau. Mungkin untuk menghafal atau yahfidhah bisa diartikan menghafal, bisa diartikan menjaga. Dan wallahu alam, mungkin zahirnya menghafal, yakni menghafalkan bait-bait syair ini dari Qais bin Sirmah. Tayyib. Qais mengatakan thawa fi quraishin bid'a ashrata hajjatan yudhakkiru law yalqa habiban muwatiya. Beliau tinggal di tengah-tengah suku Quraisy 10 sekian tahun. Hijjah aisanah tahun. Beliau berangan-angan seandainya mendapatkan teman yang baik dan pembela yang baik. Muwatian itu yang baik, yang pantas. Wa ya'ridu fi ahli al-mawasim nasahu fa lam yara man yuwi wa lam yara da'iya. Pada waktu musim haji, beliau senantiasa menawarkan dirinya, namun beliau tidak mendapati adanya pembela, tidak mendapati adanya penolong. Nah, ini menceritakan tentang perjuangan Rasul selama di Mekah. Ketika datang musim haji, Rasul keliling ke kem-kemnya para jamaah haji. Mendatangi kobilah-kobilah, mendatangi syekh kobilahnya untuk minta jaminan, minta perlindungan, dan diajak kerjasama agar dakwah beliau terus berjalan. Tapi enggak ada yang mau. Falamma atana wastaqarra bihi an-nawa wa asbaha masruran bi thayyibat radiya. Ketika beliau datang ke tempat kami dan niat itu telah tetap pada tempat ini, beliau pun menjadi orang yang paling gembira dan ridha dengan Thayyibah. Thayyibah itu julukan untuk Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut nama ini ketika ada salah satu dari sahabatnya yang waktu itu masih beragama Nasrani, Tamim bin Aus. Ketika dia masih kafir, naik ke atas kapal, kemudian terjadi badai di tengah kapal sampai membuat kapalnya itu terdampar di sebuah pulau. Yang kemudian Tamim bin Aus masuk ke dalam pulau itu, ketemu dengan jasasah, hewan yang aneh, penuh bulu, saking banyaknya bulunya sampai enggak bisa dibedakan mana depan mana belakang, dan bisa bicara hewannya itu. Terus mereka disuruh masuk ke dalam sebuah bangunan karena ada orang yang sedang menunggu. Ternyata rombongan Tamim bin Aus dengan beliau dengan teman-temannya ketemu dengan seorang laki-laki yang bahem, kubik, sedang dirantai tangannya, kakinya, lehernya. Ya, diajak bicara. Orang ini pun nanya tentang diutusnya Nabi yang terakhir, keadaan Jazirah Arab, keadaan sungainya. Terus pokoknya dia bertanya, yang mana pertanyaan itu adalah tanda dekatnya waktu keluarnya Dajjal. Ya, ketika percakapan selesai, Tamim bin Aus tanya, siapa kamu? Kok bisa tahu tentang keadaan yang ada di luar sana dalam keadaan sedang diikat dengan besi? Dia mengatakan, Anal Masihud Dajjal. Saya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan saya sebentar lagi akan diizinkan untuk keluar. Langsung Tamim bin Aus dan rombongannya pergi dari pulau itu. Dan langsung mendatangi Rasul ke Madinah. Nah, sebelum berpisah, Dajjal ini ngomong, kalau nanti saya akan lepas dan saya akan mengelilingi dunia ini dengan waktu yang sangat singkat kecuali dua tempat, Mekah dan Thayyibah. Dia mengatakan seperti itu. Maka langsung ketemu sama Rasul, langsung baiat masuk Islam, kemudian menceritakan cerita tersebut. Setelah mendengarkan ceritanya, Rasul pun senang sambil memukulkan tongkatnya ke atas mimbar atau menghentakkan kakinya ke atas mimbar sambil mengatakan hadihi Thayyibah 3 kali. Mekah ma'ruf, Thayyibah yakni Madinah. Thayyib wa asbaha la yakhsha zalamata zalimin ba'idin wa la yakhsha minan nasi baghiya. beliau tidak lagi takut dengan kedzaliman orang yang zalim, jauh dari kedzaliman, dan tidak takut lagi kedurjanaan manusia. Badalna lahul amwala min kulli malina wa anfusana 'indal wagha wat ta'asiya. Kami mencurahkan untuk beliau semua harta kami, jiwa raga kami di saat perang dan duka. Nu'adil ladzi 'ada minan nasi kullihim jami'an wa in kana al-habibal musafiya. Kami akan melawan semua orang yang melawan beliau, meskipun dia adalah kekasih sejati kami. Yakni kami akan lebih mengutamakan Rasul di atas semua umat manusia, meskipun orang itu adalah orang yang paling kita cintai. Kalau sudah urusannya agama, urusannya nabinya, maka tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi hubungan demikian. Wa na'lam anna Allah la rabba ghairuhu wa anna kitaballahi asbaha hadiya. Dan kami pun yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan kitab suci Allah sebagai pedoman dan rujukan. Tayyib, bagaimana kala Hassan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah mengatakan, qawmil ladhinahum awaw nabiyahum, qawmil ladhinahumu awaw nabiyahumu, wasaddaquhu wa ahlul ardi kuffaru. Kaumku, mereka lah yang membela nabi mereka, membenarkannya, sementara umat manusia mengingkarinya. Illa khasa'is aqwamin hum tab'un fil fis-salihin ma'al ansari ansaru. Kecuali beberapa kaum yang dikhususkan, mereka mengikuti dan membela orang-orang yang saleh. Yakni keumuman manusia menentang Rasul dari kalangan orang-orang non-muslim, kecuali beberapa kabilah non-muslim tapi ikut untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustabashirina biqasmillahi qauluhum lamma atahum karimul asli muhtaru. Mereka bergembira dengan kenikmatan dari Allah. Mereka pun menyambutnya dengan ucapan mereka ketika datang kepada mereka orang yang mulia lagi pilihan. Ahlan wa sahlan fa fi amnin wa fi sa'atin ni'man nabi wa ni'mal qasmu wal jaru. Selamat datang. Selamat datang di tempat yang aman, di tempat yang lapang, sebaik-baik nabi, sebaik-baik kenikmatan, dan sebaik-baik orang yang datang. Al-jar itu teman, bisa juga diartikan tetangga. Fa anzaluhu bidarin la yakhafu biha man kana jaruhum daran hiya daru. Mereka pun menempatkan nabi itu di sebuah tempat yang mana nabi itu tidak akan takut lagi di tempat itu apabila tempat itu menjadi tempat tinggalnya. Wa qasamuhu bihal amwala itqadimu muhajirina wa qasmul jahidin naru. Mereka pun mencurahkan harta kepada nabi itu dan juga kepada orang-orang muhajirin yang berhijrah yang datang, sementara jatah untuk orang yang durhaka adalah neraka. Tayyib. Wa kama qal, sebagaimana dikatakan pula, nasarna wa awayna nabiyya Muhammadan ala anfiradin min ma'addin maraghimi. Kami menolong dan membela Nabi Muhammad dengan penuh suka cita dan suka rela dari segala musuh dan orang-orang yang benci. Taib. Ayuh. Khalas ayuh. Allah Ta'ala alam suwab. Untuk yang selanjutnya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu barakallahu fikum.